Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjut ke acara yang ke-9. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر لأنه أبلغ في الإنقاء، فيضرب الماء المخلوط بالسدر بيده حتى تظهر رغوته فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالباقي بقية الجسم. Yang afdol, lebih utama adalah mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara, karena hal itu memiliki daya bersih yang lebih kuat. Hendaklah mengaduk campuran air dan daun bidara yang ada dengan tangan hingga tampak busanya, hingga berbusa. Kemudian membasuh dengan busa itu kepala dan jenggotnya, dan membasuh sekujur tubuh lainnya dengan air yang tersisa. Nah, ini keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, kita akan pelajari. Jadi, tata caranya adalah mencampur air dengan bubuk daun bidara. Nah, sudah kami sampaikan sebelumnya, jadi siapkan 3 wadah. Nah, wadah yang berisi air tanpa campuran, wadah yang kedua air yang bercampur bubuk daun bidara, serbuk daun bidara. Nah, jadi disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara berdasarkan 2 hadis sebagai berikut. Hadisnya yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah. Jadi masih berihram saat wukuf di Arafah, jatuh dari unta, patah dan mati. Ya. Nabi mengatakan kepada para sahabat yang hadir, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah jenazahnya dengan air yang dicampur daun bidara. Ya, muttafaq alaih. Jadi Nabi SAW merintahkan jenazahnya dimandikan dengan air yang dicampur daun bidara. Hadis yang kedua, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Masih ingat hadis ini, yaitu terkait proses pemandian Zainab radhiyallahu anha binti Rasulullah, anak tertua, ya, putri tertua Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada komunitas yang memandikannya, "Igsilha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytum dhalika bima'in wa sidrin." Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya. Demikian. Ya. Nah, perintah Rasulullah SAW pada 2 hadis ini memerintahkan agar jenazah dimandikan dengan air dicampur daun bidara. Perintah ini bersifat sunnah. Perintah itu bersifat sunnah, tidak bersifat wajib. Kenapa? Sebab tujuannya, ya, tujuan memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah. Itu tujuannya, membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah. Yang hal itu dapat tercapai dengan air semata, tanpa campuran apa-apa sudah. Ya, membersihkan dan menyucikannya. Namun karena campuran air dan daun bidara memiliki daya bersih yang lebih kuat daripada daya bersih yang dimiliki oleh air semata, maka disunnahkanlah mencampurnya dengan daun bidara. Jadi itu hanya sunnah. Nah, penyempurna. Caranya adalah dengan dibasahi air dan ditumbuk sampai halus. Ya, setelah dikeringkan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana pada fatwa lainnya daimah diketahui Ibnu Baz. Jadi dan bidara itu dikeringkan. Setelah kering, ya, dibasahi air dan ditumbuk sampai halus. Diserbuk. Untuk serbuk bubuk. Nah, nah ini tata cara penggunaannya. Ini anda nukilkan dari fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Nah, jika tidak ada daun bidara, bisa digantikan kedudukannya oleh asnam. Asnam itu sejenis tumbuhan. Ya. Atau sabun sebagai zat pembersih kotoran, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani dan Ibn Baz. Nah, jadi sabun bisa jadi penggantinya. Semakna dengan ini adalah ucapan Ibn Qudamah bahwa fungsi daun bidara sebagai zat pembersih, ya, dapat digantikan oleh tumbuhan lain seperti khidmi, sebut namanya khidmi dan semisalnya. Allah alam apa tumbuhan itu namanya khidmi dan semisalnya. Yang jelas itu fungsinya sama dengan asnam tadi, sama dengan si daun bidara yang berfungsi sebagai zat pembersih. Nah, hal yang semakna dengan ini telah disebutkan pula oleh para fuqaha lainnya. Jadi kesimpulannya, ya, para ulama terdahulu telah menjelaskan bahwa fungsi daun bidara itu adalah sebagai zat pembersih. Nah, oleh karena itu di masa kita Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Baz, ya, dan yang lainnya mengatakan bisa diganti fungsi itu dengan sabun. Nah, itu yang instan, ya, bagi kita, ya, langsung bisa kita gunakan. Nah, beda dengan daun bidara masih butuh proses, ya, karena butuh dikeringkan dulu. Setelah kering, baru kemudian dibasahi dan ditumbuk sampai halus. Nah, bubuknya, serbuknya itu yang kemudian dicemplungkan, dimasukkan ke air. Nah, yang boleh jadi saat ada jenazah kita tidak sempat melakukan proses itu sehingga bisa digantikan langsung dengan sabun. Namun di sini kami nukil, namun Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan dalam Asy-Syarhul Mumti', jika menggunakan sabun jangan menggosok tubuh jenazah dengan pelapis tangan karena khawatir berbekas pada kulit jenazah. Jadi cukup menggosoknya dengan tangan telanjang tanpa pelapis. Ini dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti ini butuh diperhatikan. Artinya, ya, jika memang itu terjadi sampai berbekas pada kulit jenazah, dihindari. Jika tidak, ya tidak masalah. Nah, karena sudah kita lewati bahwa penggunaan pelapis tangan untuk menggosok tubuh jenazah itu sunnah dan khusus, ya, untuk bagian kemaluan kubur dan dubur, maka itu hukumnya wajib dan tidak boleh menyentuh langsung. Ya. Ketahuilah bahwa daun bidara atau sabun yang dicampurkan ke dalam air itu tidak mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan, asalkan campuran dan bidara tersebut tidak mendominasi. Ya. Dan ini bahkan merupakan dalil bahwa air jika bercampur dengan benda suci, kejauhan daun, kemasukan sesuatu yang merupakan zat yang suci, maka itu tidak menajisi air, jelas bukan najis, dan juga tidak menghilangkan fungsi air ya sebagai alat bersuci. Jadi tetap suci dan menyucikan meskipun ada campuran, asalkan campuran itu tidak mendominasi air dan tidak mengubah air itu ya menjadi bukan lagi disebut air. Beda misalnya jika sudah jadi minuman kopi susu tidak bisa dipakai berbumbu, kan begitu. Dan semisal ini sudah bukan air. Baik. Dan di sini penulis Al-Imam Al-Utsaimin menyatakan bahwa air yang telah dicampur daun bidar atau sabun dikocok hingga menghasilkan busa untuk mencuci kepala dan jenggot jenazah dengan busanya. Jadi seperti fungsi sampo gitu ya. Nah, serta membasuh sekujur tubuh lainnya dengan sisa air yang ada. Nah, kepala dan jenggot dikhususkan dengan busanya karena busanya memberi hasil lebih bersih. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini, ya, tidak perlu menyiapkan sampo khusus untuk itu. Itu saja dikocokkan. Tata caranya seperti yang kita pelajari. Sabun itu memang langsung dicampur dengan air. Nah, kemudian dikocok sampai berbusa. Nah, busanya diambil, ya, kemudian dipakai untuk mencuci kepalanya, banyak rambutnya, nah, dan juga jenggotnya. Baik. Namun tata cara ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, ya, apakah itu termasuk tata cara sunnah pengkhususan mencuci bagian rambut kepala dan jenggot jenazah dengan busanya? Di sini kami jelaskan. Namun tata cara ini seperti kata Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, hal itu disebutkan. Jadi kata Syekh bin Baz, ya, hal itu disebutkan oleh sebagian fuqaha dengan alasan bahwa busanya memberi hasil lebih bersih. Akan tetapi hal itu bukanlah suatu kemestian. Sesungguhnya yang disyariatkan hanyalah memandikan sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun sebagai pengganti. Artinya meninggalkan hal itu tidak dianggap meninggalkan sunnah. Jadi yang merupakan sunnah itu ya sama, mulai dari kepala sampai ke kaki sama dibasuh, dicuci dengan air itu yang sudah dicampur dengan bukan bidana tersabut. Jadi tidak disyariatkan disunnahkan secara khusus dikocok sampai berbusa kemudian busanya dipakai untuk mencuci rambut kepalanya dan jenggotnya. Nah, jadi jika itu tidak dilakukan, itu tidak dianggap meninggalkan secara sunnah. Begitu maksud Syekh bin Baz. Dan sebagian fuqaha menyebutkan itu. Nah, sebagian fuqaha menyebutkan tata cara itu. Nah, tetapi kesimpulannya seperti kata Syekh bin Baz yang kita pegang. Masalah, apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir atau hanya pada sebagiannya saja? Kan tata cara sunnahnya minimal berapa kali dimandikan? 3 ya. Nah, minimal 3. Jika masih belum bersih, masih butuh ditambah lebih dari 3, maka tambah sampai 5. Ini ganjil 5. Jika butuh lebih dari 5, berarti tambah sampai 7 dan seterusnya. Nah, sekarang penggunaan air yang dicampur dengan bidara atau sabun Apakah itu dipakai pada seluruh basuhan? Pemandian pertama, pemandian kedua, pemandian ketiga. Ya, jika 5 kali berarti pemandian keempat, pemandian kelima. Semuanya pakai air yang dicampur dan bila tersabun. Nah, atau hanya pada sebagian pemandian saja. Nah, ini masalah hidayah. Yang tampak dari ucapan penulis Syekh Al-Uthaymin rahimahullah pada kitab ini yang kita baca tadi di mata, daun bidara tersebut dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir. Ini adalah pendapat Ahmad yang diikuti oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Dipilih oleh Asy-Syaukani dan As-Sunani serta difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Ini adalah zahir yang tampak dari hadis Ibnu Abbas dan Ummu Athiyah. Tampak seperti itu bahwa mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, ya, 3 kali mandikan dengan air campur dan bidara. Jadi tampak bahwa digunakan, ya, pada seluruh proses pemandian. Oleh karena itu muncullah pendapat yang kita dengar tadi. Sementara itu, Syekh Al-Albani menyatakan bahwa daun bidara atau penggantinya seperti sabun hanya dicampurkan dengan air pada sebagian basuhan saja. Pada sebagian basuhan saja. Tidak pada seluruh basuhan. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad. Jadi misalkan jika dimandikan 3 kali, ya, dimandikan dengan air campur daun bidara atau campur sabun hanya pada pemandian yang pertama misalnya, ya, atau yang pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga, air biasanya dicampur karena ini penutup, berarti dicampur gerusan kapur garus. Jika misalkan 5 kali, berarti yang pertama misalkan, yang kedua, kita lihat sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan pembersihan tubuh jenazah yang membutuhkan campuran dan bidara atau sabun sebagai satu pembersih. Ketika kita anggap cukup, ya cukup. Setelah itu air, air biasa saja. Nah, sepertinya kami simpulkan, sepertinya pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah lebih tepat. Karena fungsi daun bidara atau penggantinya seperti sabun sebagai zat pembersih kotoran tercapai pada beberapa basuhan saja, wallahu a'lam. Itu yang kami pilih di sini, yang kami tarjih pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi pada sebagian basuhan saja. Nah, wallahu a'lam. Tata cara yang ke-10, Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah berkata, الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كفورا وهو نوع معروف من الطيب. Yang afdal, lebih utama adalah mencampur air mandinya pada basuhan yang terakhir dengan kapur barus. Kapur barus itu salah satu jenis pengharum yang sudah dikenal. Nah, kita mengenal kapur barus. Nah, ini tata cara yang ke-10. Jadi mencampurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir. Nah, ya, disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan kapur barus yang telah digerus. Digerus, dihancurkan. Ya. Terus sampai halus. Nah, jadi bubuk. Jadi serbuk. Nah, itu pada basuhan yang terakhir. Tidak pada basuhan-basuhan sebelumnya. Jika dimandikan 3 kali, dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ketiga. Jika dimandikan 7 kali, dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ke-7. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, "Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Ini adalah mazhab jumhur, mazhab mayoritas ulama. Di sini kami jelaskan bahwa kapur barus adalah salah satu jenis pengharum yang berwarna putih dan sudah dikenal oleh keumuman kaum muslimin. Para ulama menerangkan hikmah dipilihnya kapur barus dari pengharum-pengharum lainnya. Ya, hikmahnya karena dua faktor. Yang pertama, hawanya dingin sehingga mendinginkan jenazah dan mengawetkannya agar tidak cepat membusuk, tidak cepat rusak, serta mengeraskan tubuh jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, baunya berkhasiat mengusir binatang agar tidak mendekati jenazah dalam kuburannya. Ya, ini dua faktor. Barakallahu fiikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa fungsi kapur barus bisa digantikan oleh pengharum lainnya, tetapi kapur barus lebih utama. Jadi sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diutamakan adalah kapur barus. Nah, kecuali jika tidak ada, ya, sudah diupayakan tidak ada, maka untuk melaksanakan sunnah ini bisa diganti dengan pengharum lainnya. Nah, jika ada. Kemudian yang ke-11, Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah berkata, "Idza kana lil mayyiti sya'run fa innahu yusarrahu wa la yulabbadu wa la yuqassu syai'un minhu." Jika jenazah memiliki rambut, ya, rambutnya disisir, tidak dikempalkan dan tidak dipangkas sebagiannya, dibiarkan apa adanya. Jadi ini tata cara yang ke-11, yaitu menyisir rambut mayat. Nah, sudah selesai dimandikan, sudah selesai dimandikan, ya, dilihat ada rambutnya, maka dirapikan rambutnya dengan cara disisir. Disunnahkan menyisir rambut jenazah menurut pendapat yang dipilih penulis Al-Uthaymin rahimahullah dan Al-Albani rahimahullah. Inilah pendapat yang rajih, yang terkuat. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha pada riwayat Muslim yang lafadznya masyatunaha thalathata qurunin. Kami menyisir rambutnya dan menjalinnya 3 jalinan. Rambutnya siapa? Rambutnya Zainab. Nah, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalil, ya, menyisir rambut setelah dimandikan. Baik, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan hadis ini dalam Fathul Bari. Ya. Dengan berkata, maknanya kami menyisir rambutnya dengan sisir. Itu makna hadis. Kami menyisir rambutnya dengan sisir. Pada hadis ini, kata Ibnu Hajar, pada hadis ini terdapat hujjah bagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama yang menyepakatinya akan disunnahkannya menyisir rambut jenazah. Ulama yang berpendapat makruh menyisir rambut jenazah, jadi ada yang memakruhkan, tetapi yang benar tadi yang mengatakan disunnahkan, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan yang sepakat dengan Asy-Syafi'i. Nah, kemudian di sini Ibnu Hajar menukil ulama yang berpendapat makruh menyisir rambut jenazah beralasan bahwa hal itu akan menyebabkan terputus-putusnya rambut jenazah. Dikhawatirkan putus rambutnya jika disisir, sehingga dimakruhkan, itu alasannya pendapat tersebut. Namun hal tersebut, kata Ibnu Hajar, bisa dihindari dengan cara menyisirnya secara lembut. Nah, sisir secara pelan, lembut, pelan-pelan. Nah. Ya. Kemudian tidak disyariatkan mengempalkan rambut jenazah dengan menggunakan hairspray atau semacamnya yang berkhasiat mengempalkan rambut, yaitu menjadikan rambut itu berpadu menjadi padat dan kaku, itu tidak disyariatkan. Juga tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan pula memangkas rambut jenazah yang melihat rambutnya panjang misalkan, ya, tidak disyariatkan memangkas rambut, biarkan apa adanya. Yang disyariatkan hanya dirapikan dengan cara disisir dengan lembut. Maka dari itu antara dibiarkan apa adanya sebelum panjang. Nah, ini penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini pada pertanyaan ke-11. Kemudian di sini kami menambahkan beberapa masalah. Ya. Ada dua di sini, ada dua masalah yang kami tambahkan ini. Masalah pertama, hukum memotong kuku dan kumis jenazah, mencabut rambut ketiaknya dan mencukur rambut kemaluannya jika memang panjang. Apa hukumnya? Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, Ahmad, Ishaq bin Rahowai dan yang lainnya berpendapat bahwa hal-hal tersebut hukumnya sunnah. Ya, berdasarkan penyamaan dengan orang hidup secara kias. Pendapat ini yang dirajihkan, yang ditanggih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi menurut pendapat ini disunnahkan, ya, jika memang hal-hal tersebut panjang di untuk dirapikan. Jadi kukunya dipotong, kumisnya dirapikan, dipangkas, rambut ketiaknya dicabut, rambut kemaluannya dicukur. Nah, ini menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat makruh. Jumhur mayoritas ulama berpendapat apa? Makruh. Tidak disukai melakukan itu. Jadi biarkan saja. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowai dan yang lainnya yang dipilih Ibnu Utsaimin, justru mengatakan sunnah. Dikias dengan orang yang hidup, berarti disunnahkan kepada orang yang hidup untuk melakukan itu. Jumhur ulama justru mengatakan makruh, tidak disunnahkan. Sini kami jelaskan. Sepertinya yang terbaik dalam masalah ini adalah rincian yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Jika mendapatkan fatwa Syekh Ibnu Baz, mengambil jalan tengah di antara perselisihan itu, ini yang terbaik insyaAllah. Fatwa Syekh Ibnu Baz, beliau berkata, tidak ada dalil akan disyariatkannya melakukan hal-hal tersebut. Jadi tidak ada dalil, tidak ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu pada mayat. Ya, mau dikias dengan orang yang hidup juga tidak bisa, tidak sama. Ini kan mayat. Ya. Orang yang hidup itu kan melakukan pada dirinya sendiri. Sunnahkan memotong kukunya, ya, rapikan kumisnya, ya, mencukur rambut kemaluannya dan seterusnya. Nah. Ini mayat. Jadi pemandi mayat tidak disyariatkan melakukan itu padanya. Tidak ada tuntunan melakukan itu. Jadi tidak ada dalil akan disyariatkan melakukan hal tersebut. Namun kata Syekh bin Baz, jika kuku jenazah, kukunya dan kumisnya yang panjang dipotong, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yani tidak disalahkan, tidak dimakruhkan, ya, tidak dibenci, tidak mengapa. Jika mau dilakukan tidak mengapa. Ya, ini kan pertengahan. Kan? Tidak dikatakan disunnahkan, tidak juga dimakruhkan. Ya, ini tidak mengapa jika mau dilakukan. Adapun rambut ketiak, kata Syekh bin Baz, adapun rambut ketiak dan rambut kemaluannya sebaiknya dibiarkan saja. Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan untuk rambut ketiak, bulu ketiak dan rambut kemaluan biarkan. Jangan dicabut rambut ketiak, jangan dicukur rambut kemaluannya. Kenapa? Sebab rambut ketiak dan rambut kemaluan letaknya tersembunyi. Tidak nampak seperti kuku dan kumis. Wallahu a'lam. Ini yang terbaik insyaallah yang difoto oleh Syekh bin Baz. Nah, jadi jika mau melakukan ya, potong kukunya dan apanya? Kumisnya saja jika memang mau, itu pun tidak disunahkan. Tapi jika dilakukan tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Kemudian masalah kedua terkait dengan tadi, potongan kuku atau rambut jenazah. Ya. Yang di rambut jenazah tadi yang tidak mengapa dilakukan kumisnya ya. Termasuk bagian dari tubuh jenazah yang dimandikan dan dikafankan bersama jenazah. Menurut pendapat yang rajih terkuat. Jadi jangan dibuang. Jangan dibuang. Nah, jadi tadi kan setelah dimandikan ya, rambutnya dirapikan yang cara disisir dengan lembut, kemudian didapati kukunya panjang, kumisnya panjang, seterusnya. Foto Syekh bin Baz tadi ya, jika memang mau kukunya saja dipotong dan kumisnya. Dan potongannya jangan dibuang. Ya, tetap bersama jenazah. Nah, ya, nanti ketika dikafani masukkan, masukkan, ikut dikafankan bersama jenazah. Nah, dan nanti ikut dikuburkan sama jenazah itu dalam kain kafannya, begitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian tata cara yang ke-12, tata cara ini khusus terkait dengan rambut jenazah wanita. Mayat wanita. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Idza kana al-mayyitu imra'atan nuqidha sha'ruha in kana majdulan fa idza ghusila wa nuqiya judila thalatha jada'ila wa ju'idna khalfa dhahriha." Jika jenazah berjenis kelamin perempuan, jalinan rambutnya diurai apabila terjalin. Ya, jadi ketika dimandikan didapati rambutnya terjalin, akan diurai dulu. Nah, sebelum dimandikan supaya sempurna pemandiannya. Ya, setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan, rambutnya dijalin, ini dijalin kembali. Disunahkan dijalin kembali rambutnya 3 jalinan, jalin 3. Dan diletakkan di belakang punggungnya. Ini tata cara disebutkan rahimahullah menjalin rambut mayit wanita. Jadi jenazah wanita yang rambutnya terjalin disunnahkan diurai sebelum dimandikan tadi. Nah, supaya proses pemandiannya lebih sempurna. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha pada riwayat Al-Bukhari. Naqadnahu tsumma ghassalnahu. Mereka mengurai jalinan rambutnya kemudian mencucinya. Setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan, disunnahkan menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkannya di belakang punggungnya. Hal ini disunnahkan menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani yang merupakan mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini yang rajih, yang terkuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, fadhafarna sya'raha 3 qurunin qurnaiha wa nasiyatiha. Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan, 2 jalinan di samping kanan kiri, 2 jalinan di samping kanan kiri, dan 1 jalinan di tengah di ubun-ubunnya. Ya, muttafaq alaih. Pada riwayat Al-Bukhari lainnya, fadhafarna sya'raha 3 qurunin falqainaha khalfaha. Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkan ketiganya di belakang punggungnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, yang tampak dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Jadi dilakukan oleh sahabat wanita yang memandikan jenazah Zainab. Ya, kata Nawawi, ya, tampaknya Nabi tahu tentang itu dan Nabi menyetujui hal itu, berarti disunnahkan. Nah, selesai, ya, tata cara memandikan jenazah. Nah. Tata cara berikutnya akan kita belajar. Jadi ini selesai ya. Nanti pada halaman 57 sampai halaman 59 sebelum masuk ke bab tata cara mengafani jenazah, di sana akan dijelaskan apa yang kita lakukan jika setelah dimandikan ada najis yang keluar. Nah, dan akan dijelaskan sebelum dikafani tubuh jenazah yang telah dimandikan disekam ya dengan kain, jadi dikeringkan. Nah, tetapi sebelum sampai pada pembahasan itu, di sini ada dua tata cara yang disebutkan, dua tata cara terakhir yang disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah. Tata cara ke-13 dan ke-14 ini kondisi-kondisi khusus. Ini kondisi-kondisi khusus. Nah, masih ada waktu. Masih ada waktu. Satu menit. Ada pertanyaan? Ada yang mau diperjelas tadi pembahasan ini? Fungsi daun bidara itu adalah zat pembersih, seperti kita dengar keterangan dari ulama terdahulu dan ulama di masa sekarang. Itu yang dijelaskan oleh ulama, orang-orang yang berilmu, termasuk nanti pada pembahasan tentang mandi. Ada pembahasan mandi dan sudah lewat mandi suci. Nah, khusus untuk mandi suci dari haid atau nifas, kan disunahkan mandi dengan menggunakan daun bidara. Khusus untuk wanita yang mandi suci dari haid atau nifas. Nah, dan itu fungsinya adalah sebagai zat pembersih. Nah, jadi bukan tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang ada pada jenazah. Nah, seperti itu. Baik. Katanya peluruh gitu, peluruh ilmu yang ada beda. Jadi tidak boleh menjadikan sesuatu, ya, tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai faktor, ya, sebagai faktor untuk mencapai suatu tujuan tanpa dasar yang jelas, tanpa dalil yang jelas. Jika itu dilakukan, maka akan menjadi syirik kecil. Jika dijadikan faktor atau wasilah mencapai suatu tujuan padahal tidak ada dasarnya, jadi tidak ada dalilnya. Dari segi syariat tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada tuntunan dalam syariat ya melakukan hal itu. Ditinjau dari segi takdir ya, secara eksperimen, secara percobaan juga tidak ada hubungan sebab akibat antara perkara itu. Jika itu dilakukan maka akan menjadi syirik kecil. Nah, syirik kecil. Wallahu a'lam. Tidak melukai atau merusak, mematahkan mulut, rahang, mayat. Waktu itu yang kejadian. Dipatahkan, dipaksa. Apanya dipatahkan? Oh, gigi. Jadi yang dipatahkan cuma emasnya. Tapi jadi gigi jenazah juga terganggu. Patah juga yang gigi aslinya. Nah, jadi ulama menjelaskan masalah ini. Jika ada gigi palsu yang terpasang di mulut jenazah, dan itu harta yang bernilai, misalkan gigi emas, emas kan itu harta. Jadi itu jika bisa dicabut dengan mudah, ya, itu menjadi harta warisan. Itu kan harta peninggalan mayat. Ya, jadi warisan itu. Jadi warisan. Nah, tapi dengan syarat tidak memutilasi jenazah. Mutilasi itu penganiayaan terhadap jenazah. Jadi kalau artinya bisa ditarik dengan mudah, tanpa melukai mulutnya, tanpa mematahkan gigi-gigi yang lain lainnya. Adapun jika dipaksa sampai patah gigi yang lain, itu menganiaya mayat namanya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh dipaksakan sampai menganiaya mayat. Itu nanti tergolong mutilasi, penganiayaan terhadap jenazah. Jadi jenazah muslim itu punya kehormatan, kemuliaan yang tetap dijaga, itu haknya meskipun sudah jadi jenazah. Ya, tidak boleh dipatahkan tulangnya, tidak boleh dilukai secara sengaja. Ya, seperti hanya ketika hidup. Ketika hidup itu tidak boleh dipaksa dipegang mulutnya kemudian di pakai apa itu? Pakai tang ditarik paksa gigi emasnya mau direbut, gitu kan tidak boleh, menganiaya. Sama meskipun dia sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, sudah jenazah, tetap tidak boleh diperlakukan seperti itu. Jadi dibiarkan saja. Qadar Allah, tidak bisa dilepas dengan mudah tanpa penganiayaannya, dibiarkan saja. Adapun jika memang ada cara untuk bisa mengambilnya, ya itu mungkin jika masangnya bukan permanen gitu ya. Kan beda-beda cara pemasangannya. Nah, maka jika seperti tadi waktu menganiaya jadi sampai patah-patah giginya. Sampai nah, tidak boleh seperti itu. Kata ulama. Iya. Begitu. Jelas ya? Nah. Sama-sama ya? Cukup? Nah, kita siapkan salat insyaAllah. Subhanallah.